Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah berikan untuk kalian pendengaran, maka bayi dan siapa yang terlahir di dunia. Panca indera yang pertama kali berfungsi ya pendengaran. Wal absar, baru bisa melihat. Bayi matanya tertutup tapi dia sudah mendengar. Ini kesempatan sekaligus mumpung ingat terkait ayat ini, bahwa manusia itu bayi, dia kalau lahir di dunia itu telinga dulu yang bisa berfungsi mendengar. Kalau mata menyusul kemudian. Bayi, walaupun masih bayi, itu sudah bisa mendengar. Apa yang dia dengar itu terekam dalam memorinya. Bukan cuma mendengar. Karena pendengaran itu kan bukan organ yang berdiri sendiri. Telinga sebagai salah satu dari panca indera itu terhubung dengan organ-organ yang lain. Maka sejak bayi perdengarkan hal-hal yang baik. Dan sejak bayi jauhkan dari hal-hal yang buruk yang bisa dia dengar. Ingat bayi, apalagi kalau sudah umur 1 tahun, ya. Kita pikir dia anak-anak masih kecil 1 tahun, atau mungkin di bawahnya 10 bulan, 8 bulan sudah bisa merangkak, bisa merambat. Kan banyak orang bilang masih kecil, dia tidak tahu, dia tidak paham. Jangan. Telinganya itu sudah berfungsi. Apalagi nanti kalau matanya juga sudah bisa berfungsi melihat. Itu mendengar, melihat itu kan pintu gerbang pengetahuan. Nah, pengetahuan apa yang kita berikan kepada anak-anak? Ya kalau dia mendengar hal yang baik, ya pengetahuan baik yang dia dapatkan. Tapi kalau yang dia dengar hal-hal yang buruk dan negatif, itu yang kita kasihkan sebenarnya. Yang dia lihat itu baik atau buruk. Saya kasih contoh lebih spesifik lagi. Kalau tidak ingin anaknya ketagihan handphone, ini contoh spesifik. Kalau tidak mau anaknya menangis-nangis, merengek-rengek, minta handphone dari bayi, anak dilindungi. Dari bayi, anak itu dilindungi dari handphone itu. Seorang ibu menyusui, seorang ibu menggendong, seorang ibu menidurkan anaknya sambil memfungsikan handphone. Masih kecil, masih bayi, tertawa apa-apa. Salah itu. Walaupun dia masih bayi, telinganya mendengar ibu. Walaupun masih bayi, anaknya bisa melihat ibu.